إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها فبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوان في الدين Waqfati billah rahimani wa rahimakum alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini. Setelah sekian waktu kita libur untuk lebaran, maka di hari ini kita kembali belajar bersama menimba ilmu, menunaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim, talabul ilm, menuntut ilmu agama, mempelajari Al-Quran dan hadis, mempelajari apa-apa yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita. Hadirin jamaah rahimakumullah, bulan Ramadan bulan yang penuh berkah, penuh barokah, penuh rahmat. Bulan di mana pintu langit dibuka, pintu surga dibuka. Bulan di mana amalan-amalan dilipat gandakan. Bulan yang penuh ampunan. Ibadah yang kita lakukan itu mendatangkan ampunan dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan di mana setan dibelenggu, sehingga apa? Sehingga kita terasa ringan untuk melakukan amal-amal soleh, terasa ringan kita untuk mengerjakan sholat, terasa ringan bagi kita untuk berpuasa, terasa ringan bagi kita bersedekah. Itulah bulan Ramadan. Tetapi bulan yang mulia itu telah berlalu meninggalkan kita. Mudah-mudahan untuk Ramadan yang akan datang dan seterusnya kita masih diberikan kesempatan oleh Allah SWT untuk menjumpainya, untuk mengisinya dengan amalan-amalan soleh. Hadirin jemaah rahimakumullah, dan kita sekarang sudah masuk bulan Syawal, bulan setelah bulan Ramadan. Telah berlalu pula kita melaksanakan salat Id pada hari raya. Hari jemaah rahimakumullah, dan sungguh salafun saleh, orang-orang saleh zaman dahulu, generasi terbaik dari umat ini dan yang mengikuti mereka dengan baik, mereka di hari raya itu senantiasa dihinggapi rasa gundah gulana, rasa sedih dan gembira. Rasa sedih dan gembira. Kenapa mereka sedih? Kenapa mereka bersedih? Hanya dikarenakan mereka telah ditinggal oleh bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadhan. Kenapa mereka bersedih? Hanya dikarenakan mereka tidak tahu. Mereka tidak tahu apakah amal mereka yang telah mereka amalkan itu diterima Allah Subhanahu wa ta'ala atau tidak. Demikian keadaan orang yang terbaik, generasi terbaik, yang takut amal mereka tidak diterima, takut akan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apalagi kita, apalagi kita, tentunya harus lebih takut lagi, khawatir lagi amalan kita tidak diterima sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi salafun soleh, pendahulu kita yang soleh, mereka sangat bersemangat dalam beramal soleh, sangat bersemangat untuk menyempurnakan amalan-amalan mereka. Hati mereka adalah hati yang jernih, yang bersih. Tapi bersamaan dengan itu, ternyata mereka masih khawatir, khawatir amal mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dengan kita? Hadirin jemaah rahimakumullah, karena itu disebutkan diriwayatkan dari Ali radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, kunu liqabulil amali ashadda ihtimaman minkum bil amal. Alam tasma'u Allah, lam tasma'u Allah azza wa jalla yaqul, innama yataqabbalu Allah minal muttaqin. Berkata sahabat Ali radhiyallahu ta'ala anhu, kunu liqabulil amal ashad ihtimaman minkum bil amal. Jadilah kalian orang yang sangat kuat memperhatikan diterimanya amalan daripada kalian sekedar beramal. Jadilah kalian orang yang berusaha keras untuk beramal dengan amal yang sempurna supaya diterima amalan kalian, dari sekedar beramal. Jadi amalannya sedikit tapi dilakukan dengan sempurna, itu lebih baik daripada banyak beramal akan tetapi tidak sempurna atau tidak sesuai dengan tuntunan. Amalnya sedikit, walaupun seorang itu hanya mengerjakan yang wajib, tapi dia lakukan dengan sempurna. Dia sholat lima waktu, tapi dikerjakan dengan baik, dengan sempurna. Dia berpuasa, mungkin hanya puasa Ramadan, tapi dia kerjakan dengan sempurna. Dia menyempurnakan yang wajib, itu lebih baik daripada seorang melakukan ibadah-ibadah sunnah, sibuk dengan ibadah-ibadah sunnah, tapi tidak disertai dengan kesempurnaan. Hadir jamaah rahimakumullah. Jadi kata Ali radhiyallahu ta'ala anhu, alam tasma'u Allah azza wa jalla yaqul, tidakkah kalian mendengar Allah azza wa jalla telah berfirman, innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Tidak lain Allah menerima dari orang-orang yang bertakwa. Tidak lain Allah menerima amalan dari orang-orang yang bertakwa. Ayat ini adalah ayat yang luar biasa, yang menjadikan para salafus soleh itu merasa bersedih karena khawatir amalan-amalan mereka tidak terima, khawatir dia tidak termasuk orang yang bertakwa. Sebab Allah nyatakan apa? Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya hanya saja tidak lain Allah itu menerima dari orang-orang yang bertakwa. Hadirin jemaah rahimakumullah. Orang yang dalam ilmunya, orang yang suci hatinya, orang yang sedikit takalluf, sahabat dan orang-orang setelahnya dari salafus saleh, itu khawatir amalnya tidak diterima. Khawatir dirinya tidak termasuk orang yang bertakwa. Maka tentunya kita hendaknya lebih khawatir dibanding mereka. Hadirin rahimakumullah. Karena itu disebutkan tentang sebagian salafus saleh. Jadi kata Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala, kana ba'du salafi yadharu 'ali al-hasanu yama'id al-fitri. Adalah sebagian salafus saleh nampak padanya di hari Idul Fitri nampak bersedih, nampak gundah gulana. Fayuqalu lahu, maka dia ditanya, innahu, atau dikatakan kepadanya, innahu yawmun farahin wa surur, sesungguhnya hari Id adalah hari bergembira. Hari Idul Fitri adalah hari bergembira bagi kaum muslimin. Hari bersenang-senang. Tapi kenapa engkau bersedih di hari yang penuh kegembiraan ini? Fayaqul, maka salaf ini berkata, sudah betul, engkau benar. Hari Idul Fitri adalah hari bergembira bagi kaum muslimin. Walakinni 'abdun amaroni maulaya an a'mala lahu 'amalan fala adri ayaqbalu minni amla. Walakinni 'abdun, akan nabi, aku adalah hamba. Aku diperintah oleh maulaku, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk beramal suatu amalan untuknya. Fala adri ayaqbalu minni amla, maka saya tidak tahu apakah Allah menerima amalan dariku ataukah tidak. Jadi ternyata satu perkara yang bikin sedih, yang bikin gundah gulana sebagian salaf adalah kekhawatiran amalan mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh sangat berbeda dengan orang-orang nisad di hari-hari ini. Mereka merasa amalan mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak punya rasa khawatir akan amalan mereka, sehingga mereka menjadi orang yang ujub, bangga diri dengan apa yang telah mereka lakukan. Bisa bersedekah, dia bangga dengan sedekahnya. Dia berpuasa, bisa berpuasa, sholat, bahkan sholat sunnah. Orang sekarang bangga, padahal belum tentu amalan mereka diterima. Sungguh jauh dari keadaan salafun sholat. Hadirin jemaah rahimakumullah. Baik, marilah kita semua senantiasa memperbaiki amalan kita. Jangan sampai kita sekedar memperbanyak amalan tapi tidak ada kesempurnaan. Anaknya pandanya kita meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita. Kita tingkatkan kesempurnaan ibadah kita. Kita tingkatkan keikhlasan kita. Kita perbaiki tata cara ibadah kita supaya benar sesuai dengan tuntunan. Dan juga kita tingkatkan kuantitas kita dalam beribadah. Artinya kita menambah ibadah kita. Apa yang telah kita lakukan di bulan Ramadan dari amalan soleh, mari kita jaga, mari kita pelihara dan kita tingkatkan. Dan sungguh tanda-tanda diterimanya amal seorang itu adalah dia terus melakukan amalan ketaatan, istiqomah, terus melakukan amalan ketaatan. Kata Ibnu Rajab rahimahullah dalam kitab Lathayatul Ma'arif pada halaman 388 menyatakan anna mu'awadata siyami ba'da siyami Ramadan alamatun ala fadhuli yawmi shaumi Ramadan. Sesungguhnya kembali berpuasa setelah puasa Ramadan adalah tanda diterimanya puasa Ramadan. Jadi kalau kita di hari ini, di bulan Syawal maupun seterusnya, setelah kita puasa Ramadan kemudian kita puasa lagi, itu pertanda bahwa ibadah puasa Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita melanjutkan puasa Ramadan kemudian kita lanjutkan dengan puasa 6 hari bulan Syawal, itu pertanda puasa Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini berpuasa 6 hari di bulan Syawal itu adalah suatu perkara yang disyaratkan. Sebab telah datang dari sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu dalam riwayat Imam Muslim dan hadisnya adalah hadis yang sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan man shoma Ramadan tsumma atba'ahu sittan min Syawal kana ka siyami dahr. Barang siapa yang berpuasa Ramadan, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian dia susul dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, karena kasyami dahr, maka seolah-olah dia telah berpuasa selama setahun. Berpuasa selama setahun. Kenapa demikian? Karena puasa Ramadan itu sama dengan puasa 10 bulan. Puasa 6 hari di bulan Syawal itu sama dengan puasa 2 bulan. Sehingga genap 10 bulan ditambah 2 bulan menjadi setahun. Siapa yang berpuasa Ramadan kemudian dia lanjutkan dengan puasa Syawal hanya 6 hari, maka dia seperti puasa selama setahun. Ini telah diterangkan di dalam hadis Sauban riwayat Imam Ahmad dan An-Nasa'i dan Syekh Al-Albani mensahihkan ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siyam Ramadan bi asyrati ashhur. Wa siyam sitti min Syawal bi syahrayn. Wa dzalika siyam salah. Puasa Ramadan itu sebanding dengan puasa 10 bulan. Dan puasa 6 hari di bulan Syawal itu sebanding dengan puasa 2 bulan. Maka dengan demikian apa? Lengkap menjadi setahun. Siapa yang berpuasa Ramadan kemudian dilanjutkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Ya. Kemudian bagaimana tentang pelaksanaannya? Pelaksanaan puasa 6 hari di bulan Syawal. Yang ulama menyebutkan seperti Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin, maka siapa yang telah puasa Ramadan dan dia mempunyai hutang puasa Ramadan, maka dia lunasi dulu hutang puasa Ramadan. Baru kemudian dia melaksanakan puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal. Jadi siapa yang punya hutang puasa Ramadan, hendaknya dia bayar dulu, baru melaksanakan puasa Syawal. Ya. Kenapa demikian? Karena mendahulukan yang wajib itu lebih utama daripada yang sunnah. Mengqadha atau membayar hutang puasa Ramadan itu hukumnya wajib. Sedangkan puasa Syawal itu hukumnya sunnah. Maka didahulukan yang wajib, baru kemudian melaksanakan yang sunnah. Melunasi hutang puasa Ramadan, baru melaksanakan puasa 6 hari bulan Syawal. Dan yang terbaik dalam melaksanakan puasa 6 hari itu dilakukan setelah Idul Fitri. Jadi mungkin setelah Idul Fitri hari berikutnya tanggal 2 dan seterusnya segera puasa. Itu yang paling bagus. Segera di awal bulan berpuasa Syawal dan dilakukan dengan berturut-turut. Itu yang lebih baik. Walaupun boleh puasa Syawal itu dilakukan tidak di awal bulan, boleh di pertengahan bulan atau mungkin di akhir bulan. Boleh pula dilakukan dengan tidak berurut. Itu menurut keterangan para ulama Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin dan yang lainnya. Jadi ini tentang puasa Syawal. Insyaallah waktu masih ada untuk kita puasa Syawal. Sudah pertengahan belum? Belum ada setengah bulan ya? Belum. Ya. Ini belum mencapai pertengahan bulan Syawal. Insyaallah waktu untuk berpuasa masih Syawal masih ada. Kemarin kita susul puasa Ramadan dengan puasa Syawal. Mudah-mudahan itu menandakan kita semua diterima ibadah puasa kita di bulan Ramadan. Jadi demikian kata Ibnu Rajab. Bangunan kembali berpuasa setelah puasa Ramadan itu pertanda diterimanya puasa Ramadan. Kemudian kata beliau, fa inna Allah ta'ala idza taqabbala 'amala 'abdin waffaqahu li 'amali shalihin ba'dahu. Maka sesungguhnya Allah Ta'ala apabila menerima amalan hamba, maka Allah akan berikan taufik, petunjuk, bimbingan padanya untuk melakukan amalan soleh setelahnya. Ya, pertanda amalan soleh itu diterima jika Allah setelah dia beramal kemudian dia melakukan amalan kebaikan lagi. Itu tanda diterimanya amalan hamba. Kama qala ba'duhum, sebagaimana perkataan sebagian salaf, sawabul hasanati hal hasanatu ba'daha. Faman 'amila hasanatan thumma ajba'aha bi hasanatin ba'daha kana dzalika 'alamatan 'ala qabulil hasanatil ula. Kama anna man amila hasanatan summa atbaha bisayatin kana dhalika alamata raddil hasanati wa adama qabuliha. Kata Ibnu Rajab rahimahullah, sebagaimana sebagian salaf telah berkata, pahala kebaikan ganjaran kebaikan adalah kebaikan setelahnya. Ini kalau seorang itu setelah beramal soleh kemudian dia melakukan amal soleh, itu adalah ganjaran. Amal soleh berikutnya itu adalah ganjaran balasan dari amalan soleh sebelumnya. Faman amila hasanatan summa adba bi hasanatin ba'daha, maka barang siapa yang beramal amalan kebajikan kemudian dia susul amalan kebajikan itu dengan amalan kebajikan yang berikutnya, karena zalika alamatan ala qabulil hasanatil ula, ini pertanda bahwa amalan kebajikan yang pertama itu diterima. Kama anna man amila hasanatan, sebagaimana juga orang yang beramal kebaikan, beramal soleh, sumat baha bisayatin, kemudian dia susul dengan kejelekan. Jadi seorang sudah beramal soleh, mungkin di bulan Ramadan buah semangat dalam beramal, tapi kemudian setelah bulan Ramadan dia tidak beramal, sudah tidak datang lagi ke masjid, tidak sholat lagi, tidak puasa lagi. Maka apa? Kana zalika alamata ghadil hasanati wa adama qabuliha. Maka itu pertanda ditolaknya amalan kebaikan dia dan tidak diterimanya amalan kebaikan dia. Ya. Jadi siapa yang setelah bulan Ramadan justru dia berbuat kejelekan, jauh dari kebaikan, maka pertanda amalan dia di bulan Ramadan itu dia tidak diterima. Pertanda amalan soleh dia di bulan Ramadan itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Aduh, hadirin jemaah Allah, amalan yang telah kita lakukan itu dari kita jaga, kita pelihara. Sebab Allah Ta'ala itu mencintai amalan yang terus menerus dilakukan. Habl amal ila Allah madawama saibu wa inqallah. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah amalan yang senantiasa diamalkan oleh pelakunya, walaupun kecil, walaupun sedikit, walaupun sebentar. Di amalan sedikit tapi terus dilakukan. Di bulan Ramadan dia lakukan, di luar bulan Ramadan dia lakukan, itu lebih baik daripada apa? Bulan penuh beribadah di bulan Ramadan tapi setelahnya tidak beribadah lagi. Seperti apa? Orang membaca Al-Quran di bulan Ramadan dikhatamkan berulang kali, setelah bulan Ramadan dia tidak khatam, dia tidak baca lagi Al-Quran, dia tinggalkan Al-Quran. Ini pertanda amalan dia itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hadirin jemaah rahimakumullah, hendaknya kita istiqomah di atas jalan yang lurus, terus beramal dan beramal. Dengan beramal kita akan bertambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hendaknya kita bersungguh-sungguh punya niatan yang baik. Sebab waladzina tajau syadahum huda wa atahum taqwahum. Orang-orang yang mendapatkan petunjuk, yang mau menerima petunjuk, menerima kebenaran, mencari kebenaran, syadahum huda, maka Allah akan tambahkan kepadanya petunjuk. Siapa yang beramal soleh dengan penuh keikhlasan dan sungguh-sungguh, benar, maka Allah akan anugerahkan kepada mereka amalan kebaikan berikutnya dan berikutnya, amalan ketaatan berikutnya dan berikutnya. Waladzina tadau zadahum huda wa atahum taqwahum. Dia akan mendapatkan ketakwaan, menjadi orang yang bertakwa. Dan sungguh, sekali lagi, kita kembali kepada ayat yang pertama tadi, bahwa innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya akan menerima amalan dari orang-orang yang bertakwa. Jadi kuncinya adalah ketakwaan. Kapan orang itu bertakwa, maka amalnya akan diterima. Orang-orang yang senantiasa beramal dan beramal, amal yang telah dilakukan dipertahankan dan ditingkatkan, diperbaiki. Sebagaimana keadaan salat, mereka sangat memperhatikan kualitas amalan dibanding kuantitas. Memperhatikan kualitas amalan, bagaimana amalan mereka bisa sempurna. Bukan sekedar apa jumlah amalnya yang banyak. Iya, ini yang bedakan antara sahabat Rasulullah SAW dengan orang-orang setelahnya. Sahabat Rasulullah SAW adalah orang yang sangat zuhud terhadap dunia, tidak terlalu berambisi terhadap dunia. Mereka adalah orang-orang yang sangat cinta kepada akhirat, mencari kebahagiaan negeri akhirat. Hadirin rahimakumullah. Jadi kembali kepada hal yang pertama tadi, bahwa di hari Idul Fitri sebagian salafus saleh itu merasa bersedih karena khawatir amalan mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sisi yang lain mereka juga bergembira. Kenapa mereka bergembira? Mereka bergembira karena bisa melaksanakan perintah Allah, bisa melaksanakan puasa Ramadan, bisa banyak beramal soleh di bulan Ramadan. Itu yang bikin mereka gembira. Karena itu mereka terus berdoa dan berdoa kepada Allah Ta'ala supaya mereka senantiasa mendapatkan nikmat dari sisi Allah Ta'ala, diterima oleh Allah Ta'ala. Mereka ketika bertemu, mereka saling mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, semoga Allah menerima amalan dari kami dan dari kalian. Saling mendoakan supaya amalan mereka diterima, sehingga kegembiraan itu bertambah kegembiraan jika amalan mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah rahimakumullah, itu di kesempatan yang baik ini kita menasihatkan sebagaimana yang disyaratkan oleh sahabat soleh, yaitu untuk sungguh-sungguh dalam menyempurnakan amalan dan untuk menambah amalan. Ini yang pertama. Ini yang kedua, malah kita senantiasa menjaga amalan. Tentunya kita menjaga amalan yang wajib dan menyempurnakan amalan yang wajib, baru kemudian kita tambah dengan amalan-amalan sunnah. Di bulan Ramadan kita melaksanakan sholat lima waktu berjamaah. Masalahnya kita melaksanakan sholat lima waktu dengan berjamaah, ditambah dengan sholat sunnah, sholat rawatib. Dan siapa yang menjaga sholat rawatib, sholat-sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu 12 rakaat setiap hari, maka Allah akan bangunkan baginya sebuah rumah di surga. Siapa yang menjaga sholat rawatib qabliyah atau ba'diyah 12 rakaat di setiap harinya, maka Allah akan bangunkan surga, bangunkan rumah di surga nantinya. Iya. Juga puasa sunnah, puasa 6 hari bulan Syawal, puasa Senin Kamis. Ya. Dan mungkin di antara kita diberi kemudahan untuk puasa Senin Kamis. Ya. Maka kalau hal itu bertepatan dengan puasa Syawal, Syekh Ibnu Utsaimin menyatakan siapa yang puasa Senin Kamis, kemudian juga bertepatan pula pada puasa 6 hari di bulan Syawal, maka insya Allah dia pun, kalau dia niatkan puasa 6 hari kemudian dia niatkan pula untuk puasa Senin Kamis, karena dia juga puasanya di hari Kamis, Senin dan Kamis, kalau dia niatkan, maka insya Allah dia akan mendapatkan puasa seluruhnya pahala puasa Syawal dan pahala puasa Senin Kamis. Ya. Siapa yang berniat untuk puasa 6 hari bulan Syawal dan itu bertepatan dengan hari Senin dan Kamis, dan dia telah niatkan untuk mendapatkan keutamaan puasa Senin dan Kamis, maka insyaAllah dia akan mendapatkannya. Ya. InsyaAllah dia akan mendapatkannya. Jadi ditambah, tidak hanya wajib, kita pun juga melaksanakan ibadah yang sunnah. Iya. Dan kita akan mendapati kembali kebahagiaan puasa di bulan Ramadan tatkala kita mengamalkan puasa sunnah. Kita bahagia ketika berbuka, dan kita pun akan bahagia ketika kita bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Bisami fahatan. Orang yang berpuasa itu mendapatkan dua kebahagiaan. Perkara yang menggembirakan. Yang pertama adalah inda iftarihi wa inda liqa'i rabbih. Seorang yang berpuasa itu mendapatkan dua kegembiraan. Yang pertama ketika dia berbuka. Tidak ada orang yang berpuasa kemudian dia berbuka di waktunya berbuka yang merasa sedih. Rata-rata mereka merasakan kegembiraan. Walaupun makan seadanya, tapi mereka merasakan kebahagiaan, kegembiraan tatkala berbuka puasa. Belum lagi apa? Wa inda liqa'i rabbih, dia pun akan bergembira ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh ini adalah rasa yang besar, kebahagiaan yang nyata bagi orang-orang yang berpuasa. Belum lagi nanti ganjaran-ganjaran yang lain yang luar biasa. Satu, janganlah kita meninggalkan puasa-puasa sunnah. Hadirin jamaah rahimakumullah. Kemudian hal yang ketiga, nasihat yang ketiga, hendaknya kita memperhatikan waktu dan hati kita. Memperhatikan waktu dan hati kita. Memperhatikan menggunakan kesempatan yang Allah berikan. Ini dengan sebaik-baiknya. Sebab banyak orang yang merugi, dia tidak bisa menggunakan waktunya dengan baik. Dia tidak bisa memanfaatkan waktu hidupnya dengan baik. Itu Allah memperingatkan, wala asri innal insana lafi khusr. Demi masa. Jadi Allah bersumpah dengan masa. Sebab di masa, di waktu yang ada itu, ada kebaikan, ada kejelekan. Ada orang yang berbuat sia-sia, ada orang yang berbuat yang berguna. Innal insana lafi khusr. Sungguh manusia itu dalam kerugian. Rugi karena mereka menyia-nyiakan waktu yang Allah berikan untuk menambah amalan. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa lihat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman, orang yang beramal soleh, orang yang berwasiat dengan kebenaran, saling berwasiat dengan kesabaran. Hanya orang ini yang tidak rugi. Orang yang beriman dan beramal soleh, orang yang mau belajar, kemudian dia imani apa yang telah dia pelajari, lalu dia amalkan apa yang telah dia pelajari. Setelah itu dia melakukan perbaikan untuk orang lain dengan apa? Menasihati dengan kebenaran, menasihati untuk bersabar. Ini orang-orang yang tidak rugi. Ini orang-orang yang beruntung. Ya. Jadi gunakan waktunya aja. Perhatikan waktu. Ya. Oh, sekarang waktunya untuk sholat. Oh, sekarang waktunya untuk sholat sunnah. Oh, ini waktunya untuk berpuasa. Dia perhatikan. Jangan hanya perhatikan. Oh, ini waktunya untuk dagang. Ini waktunya untuk dunia dan sebagainya. Jangan. Tapi apa kita hendaknya juga memperhatikan waktu-waktu kita yang kita gunakan untuk kepentingan akhirat. Dan juga hendaknya kita memperhatikan hati kita. Sebab hanya hati-hati yang selamat, hati-hati yang bersih, yang jernih, itu yang akan berbahagia. Yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man ata Allah biqalbin salim. Di hari kiamat, la yanfa'u malu wa la banun, tidak bermanfaat harta dan anak keturunan. Di hari kiamat tidak berguna harta dan anak keturunan. Illa man atallahu biqalbin salim. Kecuali orang yang datang kepada Allah, yang menghadap Allah dalam keadaan biqalbin salim, dengan hati yang selamat, selamat dari syubhat, selamat dari fitnah syahwat. Itu orang yang akan berbahagia nanti di hari kiamat. Jadi perhatikan hati kita. Kebaikan hati adalah kebaikan anggota badan yang lain. Kapan hati orang itu baik, insya Allah anggota badan yang lain itu akan beramal kebaikan. Tapi kalau seorang itu hatinya tidak baik, maka banyak dari perbuatan yang tidak baik. Dia banyak perbuatan maksiat. Dan banyak perbuatan maksiat. Hadis Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwa dua perkara yang sangat, yang paling sia-sia, kesia-siaan yang paling sia-sia, perbuatan yang paling sia-sia, itu ada dua. Yang pertama adalah idu'atul qalbi wa idu'atul waqt, menyia-nyiakan hati dan menyia-nyiakan waktu, kesempatan. Menyia-nyiakan hati. Apa penyebab satu si menyia-nyiakan hati? Yaitu karena dia lebih mengutamakan dunia di atas akhirat. Kenapa seorang itu menyia-nyiakan waktu? Karena dia tidak terlalu panjang angan-angan. Terlalu mengikuti hawa nafsu, terlalu panjang angan-angan. Ini menyebabkan orang menyia-nyiakan waktu kesempatan yang Allah berikan. Andaikan seorang itu mengingat, senantiasa ingat akan kematian, pasti dia tidak akan menyia-nyiakan waktu yang Allah berikan. Pantas saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Aktsiru dzikra hadzihi min azat al-maut." Perbanyaklah oleh kalian mengingat pemutus kelezatan dunia, pemutus kesenangan dunia, yaitu kematian. Rasulullah memerintahkan kita untuk banyak mengingat kematian. Sebab dengan kita mengingat kematian, kita akan apa? Kita akan ta'jilu taubah, akan bersegera bertobat. Sebab dengan mengingat kematian, akan ada qanaatul qalb. Hati ini akan menjadi qanaah, menerima apa adanya. Akan senantiasa berbuat yang sederhana, tidak berlebihan. Sebab dengan kita banyak mengingat kematian, itu akan nasyatun ibadah. Ibadah kita akan semakin giat, akan semakin semangat. Berbeda dengan orang yang terlalu panjang angan-angan, maka dia akan menyia-nyiakan waktu. Merasa umurnya masih panjang, merasa kesempatan dia berangan masih lama, menyebabkan dia akan menyia-nyiakan waktu. Itu banyak mengingat kematian. Dan juga kita meningkatkan kecintaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, supaya kita lebih bersemangat dalam ibadah. Coba kita perhatikan, jika dalam diri kita itu senang kepada sesuatu, kita mencintai istri kita, apa yang diminta oleh istri kita, kita turuti. Apa yang dilarang oleh istri kita, kita jauhi. Nah, demikian pula kalau kita mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mencintai Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita akan melaksanakan apa yang diperintahkan Allah. Kita akan menjauhi apa yang dilarang Allah. Kita akan mengerjakan apa yang disenangi oleh Allah. Kita akan meninggalkan apa yang tidak disenangi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini keadaan orang yang cinta. Tapi kalau kita tidak ada rasa cinta kepada Allah, maka kita akan jauh dari hal-hal yang demikian. Dan sungguh kecintaan kita kepada Allah bisa diwujudkan dengan apa? Kita mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang lebih dekat kepada tuntunan Rasulullah, bersamaan pada tuntunan Rasulullah, maka berarti dia adalah orang yang paling cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Allah Ta'ala telah menyatakan, "Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum." Allah telah menyatakan kepada nabinya, kepada rasulnya, "Qul in kuntum tuhibbuna Allah." Untuk mengatakan apa? Jika kalian itu mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikuti saya. Ya. Kalau kalian memang menyatakan dengan betul-betul kalian cinta kepada Allah, maka ikuti aku. Ikuti Rasulullah, ikuti bimbinganku, sunnahku. Yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum. Niscaya Allah akan mencintai kalian. Kalau kalian mengikuti tuntunanku, pasti Allah akan mencintai kalian. Kalian dianggap mencintai Allah dan Allah akan mencintai kalian. Jadi perkaranya adalah bagaimana seorang itu mengikuti tuntunan Rasulullah atau tidak. Ya. Dan untuk masuk ke dalam surga pun ternyata mudah. Ternyata suatu hal yang tidak, bukan suatu perkara yang berat. Ya. Kenapa kita katakan demikian? Karena Rasulullah SAW telah menyatakan, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannah." Yadkhulul jannah. Setiap umatku itu akan masuk surga. Illa man aba. Kecuali orang-orang yang enggan. Kecuali orang-orang yang tidak mau masuk surga. Para sahabat bertanya, "Man ya'ba ya Rasulullah?" Siapa orang yang enggan, yang tidak mau masuk surga itu, wahai Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, "Man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba." Barang siapa yang mentaati aku, yang mau mengikuti tuntunanku, mengikuti sunnahku, maka dia masuk surga. "Wa man asani faqad aba." Dan barang siapa yang enggan, tidak mau mengikuti tuntunanku, siapa yang durhaka, tidak mau mengikuti tuntunanku, bermaksiat, tidak mau mengikuti tuntunanku, berarti dia adalah orang yang enggan, yang tidak mau masuk surga. Jadi jelas bagaimana kita dinyatakan mencinta Allah. Jelas bagaimana orang yang mau masuk surga. Seluruhnya jelas. Perkara sudah agama sudah dijelaskan seluruhnya. Mana yang perkara yang masuk ke surga, mana yang tidak sudah diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tinggal kita mau belajar atau tidak. Tinggal kita mau mengamalkan atau tidak. Itu kembali kepada kita. Kembali kepada diri kita. Hadirin jemaah rahimakumullah. Kemudian nasihat yang terakhir, marilah kita senantiasa banyak memperbanyak bertobat, menulis istighfar sebagaimana yang telah dilakukan, yang telah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga Rasulnya dan juga Salafus Saleh, di mana Allah merintahkan kita untuk menyebut istighfar. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka bertasbihlah dan mohon ampun kepada Rabbmu. Innahu kana tawwaba. Ini perintah Allah untuk beristighfar setelah melakukan amalan soleh. Dan juga Rasulullah banyak beristighfar. Rasulullah mengarahkan kepada kita, membimbing kita untuk beristighfar setelah melakukan amalan soleh. Buktinya apa? Setelah salat fardu kita disunahkan untuk beristighfar sebanyak 3 kali. Bahkan di dalam salat ada istighfar. Menunjukkan apa? Anjuran bagi kita untuk banyak beristighfar. Juga salafus soleh senantiasa beristighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa demikian? Kenapa kita dianjurkan, diperintahkan untuk banyak beristighfar? Dikarenakan Rasulullah SAW telah menyatakan, Rasulullah SAW telah menyatakan, "Kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'ina at-tawwabun." Setiap bani Adam, an Adam itu tidak luput dari kesalahan. Banyak berbuat salah. Banyak berbuat dosa. "Wa khairu khata'ina at-tawwabun." Dan sebaik-baik orang yang banyak salah itu adalah orang yang banyak bertobat. Ya. Jadi kita seharian, kalau kita memperhatikan tentang diri kita, mau menghitung kesalahan-kesalahan kita, itu akan sangat banyak sekali. Ya, mungkin dari sisi ibadah, ibadah kita, mungkin sholat kita kadang apa tidak khusyuk, ya, tidak tenang, tidak tumakninah, kurang sempurna. Ya. Belum ganti urusan kita dengan orang lain, kadang kita masih suka membicarakan kekurangan orang lain tanpa ada maslahah. Kadang ada sifat iri, sifat sombong pada diri kita. Ini banyak kekurangan pada diri kita. Itu hendaknya kita banyak beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mungkin ini yang bisa kita sampaikan sebagai nasihat di pertemuan pertama setelah kita libur karena lebaran. Mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa teman-teman kita di kesempatan seperti ini untuk kita bisa belajar bersama. Mudah-mudahan kajian di depan ini tetap berlangsung dengan baik sehingga kita bisa menambah ilmu dan juga amalan kita. Kita pelihara masjid ini, kita makmurkan dengan ibadah, dengan belajar. Dan sungguh di antara tanda orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir adalah orang-orang yang senantiasa makmurkan masjid Allah. Innama ya'mur masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Tidak lain orang yang makmurkan rumah Allah, masjid, adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi mungkin ini sekali lagi yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau banyak kekurangan kami mohon maaf. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, hifdzakumullah.